Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada para pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran, pada para wali santri, pendidik, ustadz-ustadzah, dan para pendengar semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita hitung kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kesempatan kali ini kita insyaallah akan belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah yang temanya pada kesempatan kali ini adalah temanya tentang angka-angka nilai ujian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa adanya ujian di sekolah-sekolah nanti akan menghasilkan nilai. Bukan hanya ujian saja, ulangan harian, ulangan pekanan, ulangan akhir semester atau ujian akhir semester atau tengah semester, semuanya apabila itu dilaksanakan di sekolah maka nanti yang diharapkan adalah akan adanya nilai-nilai dari hasil ujian atau ulangan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, yang sudah masyhur kita ketahui tentang pendidikan di sekolah, apabila seorang guru mengumumkan kepada anak didiknya bahwa pada hari ini, tanggal sekian, bulan ini dan tahun sekian akan diadakan ulangan, maka mendengar seperti itu para murid, para siswa atau para peserta didik, mereka menyiapkan diri dengan belajar lebih giat lagi agar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada ulangan tersebut atau pada ujian tersebut. Bahkan terutama di malam sebelum ujian, jadi misal ini malam hari terus besok itu ujian, itu banyak di antara para siswa yang bersemangat sekali ingin mendapatkan nilai tinggi itu melakukan istilah yang sudah mafhum, yaitu istilah SKS. SKS itu singkatan dari sistem kebut semalam. Jadi agar ingatannya masih fresh ketika ujian, maka malam itu melakukan lembur belajar agar begitu sudah hafal semua dalam rentang waktu yang tidak lama, terus kemudian menjawab soal-soal, harapannya nanti bisa untuk menjawab soal tersebut dan belum terlupakan diingatannya dari apa yang dia baca. Ini adalah hal yang mafhum yang sering kita perhatikan tentang pelaksanaan ujian yang ada pada saat ini, termasuk kita para orang tua dahulu pada saat sekolah pun juga demikian. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh para siswa tadi yaitu hasil dari ulangan tersebut atau ujian tersebut. Ya, nilainya biasanya berupa angka. Nah, yang disayangkan ya apabila seorang siswa itu mendapatkan nilai yang tinggi, sebagai contoh nilainya adalah 99. Dengan nilai tersebut ternyata setelah ujian selesai, apa yang dipelajarannya semalam, yang SKS tadi sistem kebus semalam itu sudah terlupakan sebagian besar. Jadi dia enggak peduli nanti masalah setelah ujian lupa atau tidak, yang penting ketika ujian dia ingat. Nah, nanti setelah ujian itu terlupakan enggak masalah bagi dia. Nah, akhirnya apabila dia mendapatkan nilai yang bagus, walaupun setelah ujian selesai dia itu banyak yang terlupakan apa yang telah dia pelajari, yang lebih disayangkan lagi bahwa nilai yang didapatkan tersebut kadangkala itu berlaku untuk seumur hidupnya. Padahal kemampuan yang dia miliki ya, setelah dia ujian itu banyak yang sudah terlupakan. Dia sudah tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai tersebut. Nah, ini yang sering terjadi ya di dalam pendidikan kita ya, bahwa nilai itu tidak ada tanggal kadaluarsanya ya, berlaku seumur hidup. Seandainya seorang lulus dari sebuah sekolah mendapatkan nilai pelajaran A atau matematika sebagai contoh nilainya adalah 99, maka nilai itu berlaku seumur hidupnya. Padahal bisa jadi di hari setelah ujian itu ilmu yang dia miliki yang ditanyakan di ujian tersebut sudah banyak yang terlupakan, tapi ternyata yang disayangkan nilai tersebut itu berlaku seumur hidupnya. Nah, jadi angka-angka yang ada pada nilai tersebut sebenarnya tidak mewakili yang sebenarnya dari kemampuan anak. Ini yang menjadi ironi bagi kita. Ini yang pertama, masalah tentang angka, bahwa sebenarnya angka-angka itu ya tidak mengukur secara akurat ya, belum bisa mengukur secara akurat 100% kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ini yang pertama, itu dari segi pengetahuan dulu. Terus yang kedua, di sisi lain, bahwa yang disebut dengan kompetensi anak atau kemampuan anak ya, itu terdiri dari tiga aspek. Ya, yang pertama adalah aspek kognitif afektif, yaitu sikap ya, atau attitude atau perilaku atau istilahnya budi pekerti. Yang kedua adalah aspek dari kognitif, yaitu pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga adalah aspek psikomotor ya, atau dalam hal ini adalah skill atau keterampilan. Nah, padahal yang kalau kita ceritakan tentang ujian tadi itu baru aspek kognitif atau pengetahuan saja, belum merupakan ukuran dari kemampuan afektif atau sikap, dan juga belum merupakan ukuran dari psikomotor atau skill atau keterampilan. Namun sering nilai yang didapatkan itu dijustifikasi, dihukumi adalah sebagai ukuran kemampuan anak. Nah, ini juga belum bisa kita katakan bahwa nilai itu menunjukkan kemampuan anak secara menyeluruh, sebab masih ada sikap atau afektif dan psikomotor atau skill yang belum masuk dalam pengetahuan tersebut. Tapi seolah-olah bahwa nilai itu mewakili ketiga-tiganya, baik itu attitude-nya, baik itu kognitifnya atau pengetahuannya, maupun di skill-nya. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian fakta yang lain ya tentang masalah ujian ini, yaitu tentang niat belajar anak. Ya, niat belajar anak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu saja harapan kita dalam mendidik anak-anak kita, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bahwa belajarnya anak itu karena memang kewajiban yang dibebankan kepadanya, ya, terutama ini anak-anak yang sudah balig, ya, kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan tentu saja dalam melaksanakannya itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ikhlas belajar. Nah, kenyataan yang sering kita hadapi, melihat fakta tadi, ketika akan ada ujian, mereka bersemangat belajar. Ternyata kalau mereka ditanya, kenapa semangat belajar? Jawabannya hanya ingin mendapatkan nilai tertinggi, ingin mendapatkan angka ini. Padahal sejatinya tujuan dari belajar adalah karena biar tidak bodoh, ya, biar memiliki pengetahuan, dan yang paling utama adalah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ikhlas. Nah, ini berarti bentuk dari sebuah penyimpangan niat, ya. Jadi mereka belajar karena tujuannya mendapatkan angka, bukan karena semata-mata ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya, bukan juga semata-mata ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadangkala kita terjebak pada hal ini, ya. Anak-anak tidak memahami makna dari belajar, yaitu yang sejatinya adalah ibadah, tapi ternyata untuk tujuan lain. Ada tujuan-tujuan lain selain dari tujuan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk dalam kategori riya. Maka kalau kita terlena dalam hal ini, sadar atau tidak sadar, kita akan melatih anak-anak kita untuk terbiasa dengan riya. Dan riya itu ternyata adalah suatu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu. Tanpa kita sadari kadangkala bahwa itu adalah sangat berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashur." Hal yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu syirik kecil. "Mas syirkul ashur ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Maka beliau bersabda bahwa syirik kecil itu adalah riya, yaitu riya. Yaitu riya itu berarti, ya, melakukan sesuatu amalan yang sejatinya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maksud lain selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan riya. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika beribadah sholat, ya, maka sejatinya kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata kadangkala karena ada orang lain, ya, atau mungkin karena ada calon mertua, atau mungkin karena ada orang yang dihormati di situ, akhirnya sholatnya diperbagus dan ada niat lain di dalam hatinya, yaitu selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada niat lain biar dianggap hebat atau dianggap khusyuk atau ahli ibadah oleh orang lain yang sedang melihatnya. Nah, ini tentang angka-angka itu. Nah, memang sebagian guru kadang mengatakan demikian. Itu niatnya adalah untuk memberikan semangat kepada anak untuk belajar, biar mereka lebih giat belajar. Nanti kalau dia giat belajar akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sebuah amalan kebaikan, ya, apabila dalam melaksanakan amalan kebaikan itu ada muncul suatu madharat, maka yang didahulukan adalah menghindarkan madharat itu daripada melakukan amal kebaikan. Maka apabila kita berniat ingin memberikan semangat kepada anak-anak, tentang semangat mereka belajar dengan memberikan nilai pada ujiannya, kemudian di situ ternyata tanpa disadari adanya pembiasaan atau pengajaran kepada mereka tentang masalah riya, maka sejatinya kita mendahulukan untuk menghindari pembiasaan atau pengajaran riya tersebut daripada kita memberikan semangat kepada anak-anak. Nah, ini. Nah, atau mungkin alasan memberikan semangat itu boleh-boleh saja, tapi untuk anak-anak yang fase-fase tufulah, fase kanak-kanak, tidak masalah. Sebagai contoh, anak-anak kecil yang belum tamjiz. Ya, anak-anak kecil yang belum tamjiz, mereka mungkin membuat karya, mungkin atau menggambar entah bentuknya seperti apa, ya. dia sudah berusaha keras untuk menggambar walaupun gambarnya enggak bagus, kemudian ditunjukkan kepada orang tuanya. Ayah, ayah, ini aku menggambar ya, ya menggambar gunung. Walaupun mungkin bentuknya bukan seperti gunung, kemudian ayah itu memberikan apresiasi, Masya Allah, ya gambarnya adik bagus sekali. Nah, ini berlaku untuk anak kecil tidak masalah. Untuk apa? Untuk membangun persepsi positif tentang belajar. Sehingga anak dalam persepsinya bahwa belajar itu adalah sangat seru, belajar itu sangat menyenangkan, belajar itu asik. Itu untuk anak-anak. Tapi untuk yang sudah anak yang sudah tamyiz, ya, mereka sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka dengan adanya pancingan nilai tadi, yang akhirnya mereka itu mengejar nilai daripada niat mereka belajar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hal ini terlalu berbahaya bagi anak-anak kita, ya. Padahal sejatinya kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Ya, yang pertama adalah ibadah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Maka kalau kita kembalikan dalam pendidikan kita, dua hal ini harus kita tumbuhkan pada diri anak-anak didik kita, yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada mereka tentang keikhlasan. Itu penting sekali dan itu pondasi utama. Dan selanjutnya adalah mengajarkan mereka ilmu agar mereka itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal kalau kita kembalikan bahwa pendidikan keikhlasan itu adalah pondasi yang lebih penting, maka dengan adanya anak-anak yang mengejar angka-angka tadi, ya, atau anak-anak yang tanda kutip itu menuhankan angka-angka tadi, tentu saja ini bertentangan dengan pembelajaran tentang hakikat keikhlasan. Maka kita perlu merenungkan hal ini, atau mungkin juga perlu memperbaiki hal ini. Melaksanakan ujian akhir tidak dilarang, dan itu baik karena apa? Untuk mengukur kemampuan anak, yang akhirnya nanti bisa digunakan untuk evaluasi proses pembelajaran yang ada, itu bagus sekali. Namun mungkin dalam hal ini, ya, yang kita khawatirkan anak-anak itu mengejar angka-angka tadi, seyogianya nilai itu tidak diberikan terlebih dahulu. Ya, cukuplah kita berikan deskripsi-deskripsi gambaran bahwa pelajaran matematika bagus, pelajaran IPA cukup, nanti pelajaran fikih sangat bagus atau amat baik. Nah, cukup dengan menggunakan deskripsi-deskripsi yang demikian, sehingga anak-anak tidak terlalu mendewakan, tanda kutip ya, mendewakan angka-angka tersebut. Dan ini terlalu berbahaya sekali. Nah, ini apalagi untuk anak-anak yang sudah tamyiz atau mumayyiz, tapi untuk anak-anak kecil tidak masalah. Nah, sementara untuk anak-anak kecil kan tidak ada ujian akhir. Mereka hanya pendidikannya adalah pendidikan anak usia dini, ya. Ya, apresiasi kita adalah apresiasi memberikan pujian kepada mereka, ya, memberikan dorongan kepada mereka. Itu untuk anak-anak yang tufulah atau masa-masa kanak-kanak ini. Nah, ini tentang masalah angka-angka, ya. Kita perlu menyiasati hal ini, ya. Antara lain salah satu kiat, ya, untuk menghindari hal ini adalah rapot yang diberikan kepada anak-anak kita itu adalah berupa deskripsi, dan itu pun diberikan kepada orang tua sebenarnya, bukan kepada anak-anak. Makanya di sekolah itu sejatinya mengambil rapot itu orang tua, karena sejatinya rapot itu adalah laporan untuk orang tua, ya, laporan untuk orang tua. Kemudian yang kedua adalah tidak mencantumkan ranking, ya, dalam rapor tersebut, terutama untuk fase-fase tamyiz, ya, anak-anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau SMP, yang mana mereka adalah masa-masa sebelum balig. Sebab kalau kita meranking, padahal yang kita ranking itu sejatinya adalah kemampuan kognitif atau pengetahuan, ya. Jadi siapa yang kognitif atau pengetahuannya kuat, maka rankingnya bagus. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu kemampuannya beda-beda. Ada yang dia dominan di kognitif, pengetahuan, yang IQ-nya tinggi. Tapi di sisi lain ada anak yang dominan di perasaan, kecerdasannya itu di perasaan. Di sisi lain ada anak yang kecerdasannya di fisik. Nah, semua anak itu hebat, cuma kehebatan mereka itu berbeda-beda lah. Kemudian kalau di ranking menjadi satu, ya, bahwa semua anak harus pintar matematika, mereka semua harus pintar dengan IPA, mereka semua harus pintar bahasa dan sebagainya, maka nanti akan muncul di situ anak-anak yang kecerdasan pengetahuan atau kognitifnya itu rendah, mereka akan mendapatkan ranking di bawah dan dia akan merasa dirinya adalah bodoh. Ini juga akan membahayakan tentang munculnya kepercayaan diri pada anak, dan ini bisa melukai fitrah anak. Nah, ini antara lain ya hal-hal yang perlu kita cermati atau kita renungkan ya terkait dengan masalah angka-angka nilai ujian. Ya, memang niat kita bagus, tapi ternyata ada hal-hal lain ya, sadar atau tidak sadar, yang hal itu ternyata membahayakan anak terkait dengan masalah niat atau keikhlasan anak. Itu yang saya sampaikan ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita tentang angka-angka nilai ujian. Dan semoga apa yang Ustaz jelaskan tadi membuka wawasan atau pola pikir kita tentang masalah nilai ujian atau tes. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326, ataupun dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, akan kami bacakan pertanyaan pertama yang datangnya dari live chat dari Bapak Abdul Rahman. Beliau menanyakan tentang anak yang sangat pemarah. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara merecovery untuk anak yang mudah tersinggung dan marah kepada teman yang mengejek atau adiknya? Usianya sekarang 12 tahun dan saat diajak bicara dia pemarah karena trauma karena orang tuanya sering memarahinya. Silakan Ustaz." Baik, ya, pertanyaan yang bagus dari Bapak Abdurrahman ya. Semoga Allah selalu menjaga Bapak dalam mendidik anak-anak. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, pertanyaan tentang masalah anak yang pemarah, yang mudah tersinggung apabila diajak oleh temannya, dan anak tersebut usianya 12 tahun, berarti sekitar kelas 6 SD. Perlu kita ketahui ada sebuah kaidah ya, bahwa kenakalan anak itu sebenarnya dalam dua kondisi ya. Jadi kenakalan anak itu sebenarnya adalah keadaannya adalah ada dua kemungkinan atau kondisi. Kemungkinan yang pertama, nakalnya anak itu karena memang potensi dia ya, potensi anak tersebut, tapi potensi tersebut belum tampak buahnya karena masih anak-anak. Jadi potensi. Kemudian yang kedua, ya kemungkinan yang kedua nakalnya anak itu kemungkinannya adalah karena luka hati anak, karena trauma anak, karena jeritan hati anak. Yang jeritan itu tidak ada orang yang mau mendengarnya atau bisa mendengar jeritannya, sehingga ditumpahkan dalam bentuk kenakalan. Nah, bagaimana kita bisa memilah apakah kenakalan anak kita itu termasuk yang kategori pertama itu potensi, atau kategori kedua yaitu jeritan hatinya? Yang pertama adalah kita lihat dulu, kalau dalam pola pengasuhan orang tuanya, dalam pola pengasuhan lingkungan, dalam pengasuhan di sekolahnya, tidak ada masalah ya, tidak melukai hatinya, tidak menimbulkan trauma, maka nakalnya anak tersebut itu merupakan potensi anak yang belum tampak buahnya. Namun apabila nakalnya anak itu, atau kita perhatikan dari pola pengasuhan keluarganya, itu ada hal-hal yang menyakiti fitrah anak atau melukai psikis anak ya, atau menciderai psikis atau psikologis anak, maka ini adalah kenakalannya berupa jeritan hati ya, akibat trauma ya, akibat kedendaman yang ada pada diri anak. Nah, sekarang berdasar pertanyaan tadi ya, itu antara lain disebabkan karena orang tuanya yang terlalu pemarah. Maka bisa jadi anak tersebut nakalnya karena jeritan hati anak. Ya, dia merasa terluka hatinya. Namanya anak itu hatinya itu lebih sensitif daripada orang tua. hatinya itu lebih peka, terutama anak-anak yang usianya makin kecil, kecil ya, usia-usia 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Jadi makin kecil usia anak itu makin sensitif hati mereka, makin lemah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ketika mereka lahir dari ibunya, dari perut ibunya, itu dalam kondisi lemah. Kemudian Allah menguatkan, kemudian setelah kuat itu dilemahkan kembali sehingga menjadi pikun dan beruban. Nah, maka kondisi anak itu adalah lemah, baik lemah psikis ya maupun lemah fisik ini. Nah, makanya untuk anak-anak apabila ada perlakuan-perlakuan pengasuhan yang terlalu keras, melebihi kemampuan fisik dan psikis atau psikologis anak, itu akan menimbulkan adanya luka, cedera atau luka atau cedera fitrah atau istilahnya trauma. Nah, ini perlu di recovery. Nah, terus bagaimana cara merecovery-nya? Cara merecovery-nya adalah yang pertama ya, kita ada metode yang disebut dengan metode emisol. Emisol itu adalah singkatan dari empati, kemudian imajinasi dan solusi. Apa maksud dari metode ini? Yang pertama adalah empati, yaitu kita melakukan pendekatan kepada anak. Dekatkan diri kita kepada anak, diajak ngobrol, jangan dimarahi lagi ya. Nah, akhirnya dengan kedekatan itu anak mau cerita dan sebagainya ya. Anak mau istilahnya justru menumpahkan emosinya, itu akan kelihatan di situ. Akhirnya imaji kita ya, atau ide-ide kita, idea kita itu akan menyimpulkan, oh sebenarnya anak saya ini kenapa itu. Maka disimpulkan, oh ternyata ini adalah jeritan hati, bukan potensi itu. Maka yang langkah yang ketiga adalah solusi. Maka solusinya bagaimana? Kalau ini jeritan, kalau ini adalah jeritan hati, maka solusinya adalah kita apa namanya, menuntaskan egosentrisnya. Menuntaskan di sini itu bukan berarti membiarkan. Ya, karena apa? Dalam pendidikan itu tidak diperbolehkan adanya pembiaran. Ya, pendidikan itu tegak di antara dua sifat tercela, yaitu kalau berlebihan maka munculnya pemaksaan, kalau berkurang-kurang itu namanya pembiaran. Makanya pendidikan itu di tengah-tengah. Nah, maka maksud penuntasan egosentris di sini adalah luka-luka tadi, kemarahan-kemarahan anak tadi mungkin kita dampingi selama tidak membahayakan. Ya, jadi yang pertama tadi jangan dimarahi lagi ya, kita berbuat lembut, jangan ditambah lukanya. Yang kedua adalah selama yang dilakukan anak itu tidak membahayakan ya, walaupun dia marah-marah ya, tapi kalau dia tidak mukul-mukul, yang istilahnya tidak melakukan perlakuan yang membahayakan orang lain atau dirinya, maka kita dampingi saja. Sebab kemarahan anak itu bisa mengurangi luka-luka psikisnya akibat trauma tadi. Nah, ini yang dinamakan euforia. Mungkin yang tadinya anak itu tertekan diam karena dimarahi, sekarang mungkin kita tidak marah, anak akhirnya kan ngelunjak, tanda kutip ngelunjak. Tapi ngelunjaknya di sini sebenarnya adalah euforia. Euforia itu adalah yang biasanya ditekan, dimarahi, ini kok tidak, akhirnya dia melakukan apa yang dia suka. Ini namanya euforia. Dan ternyata euforia ini itu tidak permanen, maksudnya hanya beberapa saat saja. Setelah trauma-trauma itu tertumpahkan ya, jeritan hatinya itu sudah mulai terlampiaskan ya, luka-lukanya sudah mulai tersembuhkan, atau racun-racun psikisnya itu sudah mulai keluar, maka euforianya menurun. Nah, setelah euforia itu menurun, traumanya hilang, maka fitrahnya insya Allah ta'ala akan tumbuh, dan anak akan kembali kepada fitrahnya. Kalau sudah kembali pada fitrahnya, maka sudah condong kepada kebaikan. Itu langkah-langkah recovery. Namun teori apa namanya, pelaksanaan tidak semudah teori yang ada. Nah, praktek yang ada dari pengalaman para orang tua dalam recovery itu, waktunya itu berbeda-beda. Ada yang cukup hanya 1 bulan dalam recovery selesai, karena apa, mungkin luka psikis anak itu sedikit, tidak banyak. Ada yang butuh waktu 3 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun ya, baru tertuntaskan euforianya tersebut. Tapi langkahnya adalah demikian, hanya berapa lamanya itu tergantung kondisi masing-masing anak dan kondisi pengasuhan orang tuanya. Ya, demikian ya untuk Pak Abdurrahman ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya bagi Bapak Abdurrahman yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari pemirsa setia kita di YouTube, dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, apakah jika ingin membentuk sekolah karakter, maka seluruh lini harus berkarakter dahulu? Dan apa efeknya jika lini-lininya belum berkarakter? Silakan Ustaz. Ya, tapi ini pertanyaannya bagus juga ya, dari channel YouTube ya Nurul Iman. Ya, semoga channelnya bisa bermanfaat untuk umat, ya, bermanfaat dalam pendidikan dan bidang yang lainnya. Nah, kalau kita ingin mendirikan sebuah sekolah karakter, apakah semua lini harus berkarakter? Kita perhatikan sekarang apa sebenarnya sekolah karakter itu. Sekolah karakter itu adalah prinsipnya adalah menumbuhkan karakter keimanan, ya, dan karakter bakat, yaitu moral dan kinerja. Kemudian ditumbuhkan dengan karakter belajar yang penumbuhannya diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Ini demikian prinsipnya. Jadi saya ulang lagi, menumbuhkan karakter iman atau moral dan menumbuhkan karakter bakat atau kinerja, ya. Kemudian ditumbuhkan dengan karakter belajar anak, diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Nih. Maka di sini ada yang pertama yang paling pokok, ya. Pondasi awal yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, yang pertama kali diajarkan adalah karakter keimanan, ya, dalam ini terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan adab akhlak, ya. Dan ini adalah tentang pendidikan yang masih dominan kepada pendidikan hati. Nah, terkait dengan keimanan ini, terkait dengan moral ini, ya, sebagaimana kita ketahui, moral itu tidak diajarkan sebagaimana cara mengajarkan ilmu, tetapi mendidik moral adalah ditularkan. Maka pendidikan moral, padahal ini adalah karakter yang utama, yaitu dengan penularan ini, maka anak cenderung akan melihat, ya, apa yang ada di sekitarnya, karena ini penularan. Ya, penularan itu tidak dipakai diajarkan sebagaimana mengajarkan ilmu atau mengajarkan membaca menulis, tidak, tapi ini adalah penularan. Maka kalau semua lini pada lembaga tersebut itu tidak berkarakter atau belum memiliki moral, ya, belum berakhlak, bagaimana bisa menularkan kepada anak didiknya? Namanya menularkan itu harus memiliki apa yang akan ditularkan. Ya, bahasa kasarnya demikian, kalau gurunya atau istilahnya penyelenggaranya belum berakhlak, bagaimana bisa menularkan akhlak itu kepada anak didiknya? Makanya dari pertanyaan tersebut, ya, apabila semua lini belum berkarakter, maka hal itu akan mengganggu, ya, proses pembelajaran di sekolah karakter. Ini garis besarnya adalah demikian, ya. Makanya ini untuk nasihat kepada para orang tua yang merasa ada anaknya nakal, ya. Padahal nakalnya anak itu tadi terkait mungkin dengan masalah moral, mereka kurang berakhlak, ya. Maka jangan terus tergesa-gesa kita menyalahkan anak kita. Atau mungkin banyak orang tua yang tergesa menyalahkan lingkungan. Bisa jadi justru penyebab utamanya adalah kita sendiri. Kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri bahwa kita sudah baik, ya. Ini yang sering terjadi pada diri orang tua, merasa diri sudah baik. Ini akhirnya merasa bahwa pendidikan yang dulu dilakukan, yang dialami oleh orang tua, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan kaidah pendidikan fitrah, ya, ditularkan kepada anaknya. Karena apa? Wong saya saja ini sebagai orang tua berhasil sukses, maka diterapkan kepada anaknya. Padahal orang tua dan anak beda karakter. Ya, ini yang akhirnya memunculkan adanya pola asuh warisan. Karena apa? Karena merasa bahwa orang tua sudah baik, merasa dirinya sudah sukses. Padahal sejatinya bukan itu masalahnya. Kita tidak boleh mentasfiah diri kita sendiri bahwa kita sudah baik, ya. Ini tidak baik ini. Nah, makanya yang pertama kita lakukan apabila memperhatikan anak kita nakal, kita melakukan introspeksi diri, ya. Muhasabah. Muhasabah itu apa? Untuk mengenal kekurangan kita. Karena orang itu mengenal kekurangannya jauh lebih sulit daripada mengenal kekurangan orang lain. Nah, makanya ini, ya, pendidikan yang perlu kita lakukan di awal ini adalah yaitu memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kita mendidik anak-anak kita. Karena apa? Pendidikan yang paling utama, pendidikan moral ini, budi pekerti, akhlak, akidah dan sebagainya ini, itu sejatinya adalah yang paling utama pada keteladanan. Ya, Teladanan itu bukan diajarkan, tapi mereka akan tertular, ya mereka akan melihat kita, ya bukan kita akhirnya sengaja memperlihatkan kepada mereka, bukan. Perilaku apapun yang kita lakukan itu akan diperhatikan anak-anak kita, dan itu akan membentuk moral mereka. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, dan khususnya tadi bagi penanya, yaitu dari Nurul Iman. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir ini Ustaz, dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Datangnya dari Lalu Maulvi. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah target yang bisa kita jadikan tujuan untuk pendidikan anak pada lembaga taman kanak-kanak? Silakan Ustaz. Ya, baik. Apa target yang bisa kita jadikan tujuan pada lembaga untuk taman kanak-kanak? Memang kita sudah pernah pelajari tentang fase perkembangan anak, atau dalam hal ini karakter perkembangan anak, atau dalam istilahnya itu al-marhalatun numu, yaitu fase-fase perkembangan, yang dibagi antara lain 0-7 tahun itu fase tufulah, 7-10 adalah fase tamzis atau mumazis, 10-balik adalah fase murahakoh. Nah, setelah balik itu bukan anak-anak lagi, langsung kepada dewasa. Awal dewasa dinamakan sabab. Maka kalau kita ingin melihat target pendidikan secara keseluruhan, itu time, apa namanya, jatuh temponya, ya deadline-nya itu ketika anak balik. Maka harapannya target pendidikan itu tercapai ketika anak itu balik. Maka sudah menjadi seorang pribadi yang dewasa, mukalaf, ya sudah memikul beban syariat. Nah, di fase-fase ini ternyata ada target-target, yaitu ketika anak TK. Apa target ketika anak itu belajar di TK? Sebagaimana kita ketahui dalam banyak hadis, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah bermuamalah dengan anak-anak kecil. Ternyata pada usia anak kecil ini tujuan utamanya adalah menumbuhkan mahabbah, ya, kecintaan anak. Entah itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada agama Islam ini, kecintaan kepada belajar, kecintaan kepada alam semesta ini anak kecil. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hati anak kecil ini sedang rentan-rentannya, peka sekali, dan masa ini adalah puncak-puncaknya imaji anak. Anak-anak TK, ini puncak imaji. Maka kalau ada pendidikan TK sampai memberikan tekanan kepada anak, sehingga anak merasa dirinya tertekan, itu akan melukai psikisnya. Nah, kalau hati ini terluka, maka akan menimbulkan persepsi negatif anak. Kalau tekanan ini berupa pendidikan agama, maka persepsi negatif anak terhadap pendidikan agama, bahwa pendidikan agama itu berat, ini pendidikan agama tidak menyenangkan, itu akan melekat pada dirinya. Karena usia TK ini pikiran bawah sadar anak terbuka lebar-lebar, ya. Apa pikiran bawah sadar itu? Ini sebagai contoh, kita ketika naik sepeda motor, kemudian di depan tiba-tiba ada kucing lewat mendadak di depan kita. Apakah kita akan mikir, aku akan nginjak apa? Maka secara otomatis kaki kanan kita akan menginjak rem. Nah, itu apa yang menggerakkan? Itu bukan pikiran sadar kita, itu adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini dibentuk oleh apa adanya pembiasaan, ya, kemudian adanya tekanan, itu akan membuat melekat pada pikiran bawah sadar. Ini adanya kekaguman, itu juga akan melekat pada pikiran bawah sadar. Nah, itu contoh. Nah, ini pada usia-usia ini pikiran bawah sadar terbuka lebar, puncak imajinasi sedang puncak-puncaknya ini. Maka kita berusaha menumbuhkan persepsi-persepsi anak itu adalah positif. Ya, terhadap sholat positif, bahwa sholat itu menyenangkan. Ini satu sisi usia sebelum 7 tahun, yaitu masa kanak-kanak ini, Rasulullah belum memerintahkan kita untuk menyuruh mereka sholat. Ya. Kalau kita mungkin memancing-mancing mereka, ayo ikut Abi sholat di masjid, tidak masalah. Tapi belum menyuruh sholat, karena Rasulullah memerintahkan kepada kita menyuruh sholat anak kita itu usia 7 tahun. Ini sebelum 7 tahun kita tumbuhkan persepsi positif terhadap sholat, kecintaan mereka pada sholat, mahabbah mereka. Ini target yang pertama, yaitu tumbuhnya mahabbah. Yang kedua adalah yaitu terbentuknya kekuatan hati anak, ya. Hati anak akan terkuatkan apabila tidak terlukai. Padahal hati anak itu sedang sensitif sekali. Maka tujuan yang kedua adalah membahagiakan anak. Anak bahagia. Ini tujuan pendidikan TK. Maka namanya juga taman. Taman kanak-kanak. Taman itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menumbuhkan rasa syukur anak. Karena apa? Masa-masa ini itu adalah masa-masa sedang punyanya egosentris. Masa-masa orang tua sering memanjakan anak. Karena apa? Semua keinginannya seringnya dituruti karena masih kanak-kanak. Ini. Nah, harapannya adalah dia selalu merasa bersyukur, ya, merasa berterima kasih. Terima kasih kepada Allah, ya, kita diajak dialog kepada anak kita, ini yang memberikan makanan siapa? Allah. Maka dia akan percaya. Ini. Maka ini puncak-puncaknya adalah tentang masalah rasa syukur anak. Terus berikutnya adalah tentang cara belajar anak, target cara belajar. Target cara belajar anak fase-fase ini yang dominan adalah cara belajar at-taklid. Ya, cara belajar itu ada tiga, ya, at-taklid itu adalah puncak-puncaknya itu adalah pada usia TK. Terus kemudian at-tajribah, ya, yaitu trial and error atau eksperimen, coba-coba, ya. Itu puncak-puncaknya pada usia tamyiz, yaitu 7 sampai 10 tahun kelas 1 2 3. Kemudian cara belajar at-tafkir yaitu berpikir itu mulai tumbuh pada diri anak kita sedang puncak-puncaknya usia 4 usia 10 sampai balig yaitu kelas 4 5 6 sampai balig. Nah, ini makanya untuk anak TK ini ya itu yang dikuatkan adalah cara belajar at-taklid. Ya, mereka peniru ulung TK ini, peniru ulung. Nah, maka untuk mencapai target ini yang disebutkan tadi ya metode yang tepat bagi anak-anak TK itu yang pertama adalah keteladanan. Nih, yaitu kita memperbaiki diri sendiri, kita di hadapan anak-anak kita yang TK itu betul-betul orang yang mengagumkan bagi mereka. Ini orang yang mengagumkan bagi mereka. Ya, wajahnya selalu tersenyum. Maka para guru TK, ya, walaupun mungkin di rumah itu banyak masalah, di jalan banyak masalah, tapi begitu masuk kelas ketemu mereka, usahakanlah wajahnya itu selalu ceria, tersenyum, riang dengan mereka. Karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis mereka, berpengaruh terhadap persepsi mereka. Ini berpengaruh sekali. Maka metode yang pertama tadi adalah dengan keteladanan, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan membahagiakan mereka. Ya, buatlah mereka bahagia dengan bermain, bermain bersama alam, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kisah-kisah. Ya, anak-anak itu senang dengan kisah-kisah. Ya, cerita-cerita. Nah, cerita apa yang paling dominan, yang paling bagus untuk diceritakan kepada anak-anak kecil, yaitu terkait dengan pilar karakter nabawiyah ini yaitu as-saja'ah. Sebagaimana yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang empat pilar karakter nabawiyah. Maka pada usia TK ini paling dominan yang paling disukai dan menumbuhkan mahabbah kecintaan ya anak-anak terhadap Islam ini yaitu tentang cerita-cerita tentang as-saja'ah yaitu keberanian, tentang kepahlawanan. Dan yang kita ceritakan itu adalah kalau dalam sebuah kisah itu adalah kalau dalam bahasa Jawa itu lakone menang ya. Pemeran utamanya orang soleh itu yang menang gitu. Kita ceritakan tentang perang Badr ya. Tapi kita enggak usah bercerita tentang masalah pembunuhan dan sebagainya. Kita ceritakan tentang kemenangannya. Allah menolong orang-orang yang beriman ya dengan menurunkan para malaikat. Itu anak akan tertarik sekali pada usia TK ini. Akhirnya muncul hero kecintaan yang luar biasa pada diri anak-anak. Makanya cerita-cerita untuk anak kecil itu cerita-cerita yang dominan pada as-saja'ah yaitu tentang keberanian, kepahlawanan. Ini masalah tiga metode tadi ya. Yang perlu dipakai dalam pendidikan TK sehingga harapannya anak nanti akan tumbuh persepsinya positif ya, kecintaannya itu tumbuh juga ya, mereka bahagia ya, mereka cenderung untuk lebih bisa bersyukur, mereka dalam belajar yang meningkat karena apa, sifat peniru ulungnya kita fasilitasi. Nah, akhirnya harapannya begitu dia sudah lulus TK ya, selesai TK masuk fase tamyiz yaitu usia 7 tahun masuk ke SD, harapannya itu egosentrisnya sudah tuntas ya, karena setelah anak tamyiz itu itu secara apa namanya ilmu tentang perkembangan anak itu mulai nalarnya tumbuh. Nah, ketika nalarnya tumbuh karena kecintaan sudah muncul, maka begitu nalar tumbuh diperintah sholat, dia mau karena sudah tumbuh kecintaan, maka dia penasaran dengan tata cara sholat, maka dia dengan mudah untuk diajari. Nah, ini tentang target anak-anak TK. Dan nanti di fase tamyiz ya 7-10 ada target sendiri lagi, kemudian setelah 10 sampai balik juga akan ada target sendiri lagi, dan beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Demikian untuk jawaban dari Ibu Lulu Maulvi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya ambil kesimpulan tentang tema pada kesempatan kali ini, yaitu tentang angka-angka nilai ujian ya. Makanya apabila orang tua menerima rapot ya, ternyata rapot anak kita itu banyak nilai kurang, atau mungkin ternyata di situ dituliskan ranking dan sebagainya ya. Ya, seandainya anak memaksa atau sudah terlanjur mengetahui nilainya jelek, kita hibur. Karena semua anak itu hebat. Ya, semua anak itu hebat. Ya, semua anak itu ranking 1. Cuma bidang hebatnya beda-beda. Kita hibur, enggak apa-apa, kan kakak sudah berusaha keras ya, sudah berjuang untuk belajar. Apa yang lebih tahu? Ini kan nilai itu kan rapot kan yang buat Bapak guru. Ya, tapi kan kakak juga akhlaknya bagus, itu kan nilai-nilai bagus lagi. Ya, enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka hendaknya untuk para penyelenggara pendidikan ya, ini sebisa mungkin untuk tidak menampilkan angka-angka pada anak ya ketika mereka setelah melakukan ujian. Harapannya itu tadi, khawatirnya mereka justru ketika belajar mengejar angka. Yang paling parah lagi sampai menuhankan angka itu. Akhirnya apa? Mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, munculnya ketidakjujuran mereka ketika melakukan ujian itu karena menuhankan, tanda kutip, menuhankan angka-angka tadi itu. Ingin mendapatkan nilai dengan berbagai cara. Apalagi beberapa waktu yang lalu ketika ujian nasional itu sebagai penentu utama kelulusan, nah ini kadangkala guru justru malah mengajari anaknya tidak jujur. Ya, dengan harapan apa? Untuk mendapatkan angka tadi. Biar angkanya tinggi, dia biar semuanya lulus. Ini lebih parah lagi. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu semua tentang angka-angka ini. Sejatinya angka-angka itu tuh belum bisa mewakili 100% ukuran sebenarnya kemampuan anak-anak kita. Makanya kita jangan terpaku di situ. Kadangkala saya sendiri melihat ada anak nilainya jelek sampai dihajar orang tuanya. Itu kasihan sekali anak itu. Pasti dia akan merasa bahwa dirinya itu bodoh, padahal semua anak itu hebat. Apalagi anak kita nilainya jelek, kita gali yang lain yang kira-kira kita bisa apresiasi, dia menjadi bangga dengan dirinya, kita gali. Lawang orang kafir saja, ibunya Thomas Alva Edison saja itu mengetahui tentang kondisi anaknya. Thomas Alva Edison termasuk anak yang tertinggal di kelasnya sampai dia dikeluarkan dari sekolah. Ya, dikeluarkan dari sekolah. Tapi ibunya mengetahui bahwa hebatnya anak bukan di sekolah. Ya, akhirnya difasilitasi oleh ibunya, dan akhirnya Thomas Alva Edison menjadi penemu terbanyak di dunia ini. Itu orang kafir. Nah, terutama apalagi kita yang mengetahui fitrah anak, yang paham Quran dan Sunnah, tentu saja lebih tahu tentang kondisi diri anak, bahwa setiap anak adalah hebat, cuma hebat mereka itu beda-beda. Oleh karena itu ya, marilah kita lebih bijak ya dalam menghadapi anak-anak kita. Anak kita bukan kertas yang kosong ya. Bisa kita jejali dengan pengetahuan apapun. Mereka itu sudah memiliki kecondongan dalam dirinya. Ada kecondongan yang dimiliki semua anak yang terkait dengan masalah keimanan. Ada kecondongan yang masing-masing anak beda-beda yang terkait dengan bakat. Nah, bakat yang unik inilah perlu kita gali pada masing-masing anak. Jangan disamakan, yang akhirnya kita akan berbuat adil pada diri anak. Nah, keadilan inilah yang juga akan membuat pada diri anak itu kelak juga akan mereka bersikap adil pada orang lain. Ini termasuk apabila kita menyamaratakan anak ya. Semua anak harus bisa ini semuanya tanpa melihat potensi bakatnya, maka anak akan merasa dirinya tidak diperlakukan adil, dan ini juga berbahaya sekali. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, apabila ada kata-kata saya yang salah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu sebenarnya adalah dari sisi saya pribadi dan syaitan, ya. Apabila ada yang saya ucapkan itu benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hal-hal yang kadangkala ada yang tersinggung, ya, karena masalah ini adalah masalah yang mafhum, ya, yang sering terjadi, ya, bahkan sampai sekarang, ya, umum terjadi. Namun saya mengatakan ada sesuatu yang berbahaya di situ, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kalau memang kita tilik secara hakikat, memang keadaannya demikian, maka kita bersama-sama untuk memperbaiki pendidikan ini, ya, agar generasi kita nanti kelak betul-betul menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.